Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana saja berada, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan, keafiatan sehingga kita dapat menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala melalui kajian-kajian keislaman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ayat yang akan kita bahas adalah surah Al-An'am ayat ke-49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina yamassuhumul 'adzabu bima kanu yafsuqun. Artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan ditimpa siksa disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan kefasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan Allah dan mendustakan Rasul sebagai utusan Allah, mereka ini dapat dikategorikan sebagai orang kafir. Kata fasik dalam ayat ini bermakna yaitu diambil dari kata kurma matang yang keluar dari kulitnya saat bentuknya semakin mengkecil, sebagai salah satu fase penyempurnaan kematangannya. Orang yang berbuat fasik terhadap manhaj Allah akan ditimpa kerugian, karena tujuan dari manhaj Allah ini adalah untuk memelihara kehidupan manusia. Ini yang disinyalir dari tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Lebih gamblang lagi dalam penjelasan kita ini, saya didampingin Ustadz Ardiansyah dengan Ustadz Zainal Arifin. Kami silahkan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Safiar. Ayat 49 dari surah Al-An'am masih terkait erat dengan ayat 48 sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Iman dan amal soleh, berbuat baik, bekerja untuk kemaslahatan orang banyak, menimbulkan kebahagiaan. Kebahagiaan pada dunia ini dan kebahagiaan di hari akhirat kelak. Tidak ada ketakutan sedikit pun bagi orang yang beriman dan beramal soleh, apalagi rasa sedih di dalam jiwa mereka. Maka pada ayat 49 ini kebalikannya, kebalikan dari iman adalah kufur. Kufur, mendustakan atau kazzabu, mendustakan ayat-ayat Allah, akan menimbulkan kesengsaraan. Iman mendatangkan kebahagiaan, kufur akan mendatangkan kesengsaraan. Kenapa? Karena sangat jelas sekali kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, di dunia ini kita begitu patuh dengan aturan main terhadap barang yang kita beli. Misalnya ada kita membeli pesawat televisi, maka kita akan mencocokkannya pesawat televisi ini dengan aturan main katalog yang kita yang dibarengi saat membeli pesawat televisi itu. Kita akan melihat apakah voltasenya 220 sudah pas pada posisinya. Karena apa? Kita sangat sayang kalau misalnya barang kita rusak. Begitu juga lah orang yang hidup dengan manhaj Allah berarti sayang kalau dirinya rusak, mm-hmm, dan sangat bahagia kalau dia mendatangkan kesenangan. Dan sebaliknya, kalau misalnya ada orang membeli alat dan kemudian tidak mengikuti aturan main, disebutkan Allah di sini dengan contoh orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka akan menimbulkan kerugian di dalam jiwanya. Itulah mungkin tambahan dari saya. Ya, Ustaz Safiar, kalau kita melihat juga ayat ini, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, bahwa ayat ini adalah tasliyah, hiburan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tantangan dakwah itu yang dihadapi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu tidak mudah, dari cemoohan, dituduh sebagai penyihir, kemudian dituduh juga sebagai orang yang berdusta, pembohong besar, padahal mereka sebenarnya mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Muhammad dikenal sebenarnya dengan Al-Amin, orang yang terpercaya baik dalam perbuatan ataupun dalam perkataan. Nah, saya ingin melihat bahwa sebenarnya ayat ini memberikan kesadaran kepada kita bahwa tantangan dakwah itu tidak mudah. Begitu. Sebab kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja menghadapi tantangan yang begitu luar biasa, ya, dicemoohkan dan di katakanlah dihina, ya, dengan begitu kasarnya oleh orang-orang kafir Quraisy, bukan karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak benar, tetapi karena suka atau tidak suka. Nah, jadi permasalahan dakwah saat sekarang ini bukan lagi dilihat daripada benar atau tidak benar, nah, tetapi suka atau tidak suka. Banyak kasus kita melihat saat sekarang ini, orang tidak lagi melihat ini hak atau batil. Itu tidak menjadi pembahasan lagi karena sudah jelas kebatilannya. Tetapi permasalahannya, Anda suka atau tidak dengan dia. Ketika itu muncul, maka sudah, apa kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang bermain di sini adalah bukan lagi logika, tetapi adalah perasaan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Abu Jahal dan kaum kafir Quraisy ketika itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukan tidak tahu apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah kebenaran, sebab mereka juga mendengar kabar-kabar dari orang-orang Yahudi yang datang ke Mekah ketika itu. Tetapi mereka memang tidak suka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah tidak berasal dari kaum mereka. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Abu Jahal kepada Akhnas, ya, bukan kalau mereka, kalau kaum Muhammad dari Abdul Muttalib itu memberi, maka kami juga memberi makan, ya, kalau mereka apa memberi orang minum, kami juga memberi minum, kalau mereka berperang, kami juga berperang. Tetapi ketika Allah mengutus nabi dari mereka, maka kami tidak bisa menyaingi mereka, sehingga disinilah muncul hasud itu tadi, dengki, iri, karena memang tidak dapat menyainginya. Nah, ini yang kita dapat ambil suatu pelajaran yang begitu besar, bahwa orang-orang terkadang membenci itu bukan karena dia tidak tahu apa yang kita sampaikan itu adalah suatu kebenaran, tetapi bisa jadi karena suka atau tidak suka, mungkin itu. Ya, luar biasa sekali dari penjelasan Ustaz ini. Kalau kita lihat ayat ini memang benar-benar memberikan satu pengajaran yang luar biasa bagi kita, di mana setiap orang ini kan tidak hanya Ustadz sebagai dia pendai atau ulama, dia mubaligh, itu mempunyai wewenang, akan tetapi semua kita adalah pendakwah, dai, ya, khususnya dalam bidangnya masing-masing. Sehingga apa, kalaulah seperti yang dikatakan Ustadz siapa, Ustadz Ardiansah tadi, bahwasannya ada hasud dalam diri masing-masing, ini yang harus kita jauhi dalam kehidupan kita, karena ada dalam satu bentuk asar nih Ustaz, musuh kita dalam dalam kehidupan kita ini satu bidang kan begitu, gak mungkin Ustaz juga sama seorang tukang becak kan gitu, otomatis tukang becak dia juga bergaining kepada tukang becak, sehingga ada kompetisinya. Itu yang diharapkan di dalam Islam ini, kompetisi yang sehat kan, begitu juga kalau kita lebih mencenderungi dalam ayat ini Ustaz Ardiansah. Sebetulnya apa yang mengakibatkan gitu ya kan, ada hasad dalam satu profesi kan gitu. Karena kita kan semua pendai dalam bidang masing-masing. Penyiar dia mendakwahkan dalam bentuk siaran, ya. Kemudian pedagang dia berdakwah dengan bentuk jual beli yang bagus dan sebagainya. Munculnya hasud ini di mana nih Ustaz? Ya, kalau kita melihat bahwa ini apa yang disebut dengan para ulama dahulu dengan amradul qulub, penyakit hati. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menyatakan di dalam firman-Nya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ketika seseorang itu di hatinya terdapat penyakit, maka Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit itu apabila dia tidak menyiraminya, tidak menggosoknya, tidak membersihkannya dengan keimanan. Oleh karena itu, kalau kita lihat kepada ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah sekedar permainan dan senda gurau belaka. Kita sudah diingatkan. Jadi untuk menekan sikap iri, hasud, dengki ini semuanya, kita harus memahamkan firman Allah itu tadi, bahwa hidup ini sementara, hidup ini tidak lama. Kalaupun seseorang itu menjabat, paling berapa tahun dia menjabat, artinya bukan itu bukan menjadi patokan, sesuatu tujuan akhir dari hidup ini gitu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika seseorang itu menjadikan angan-angannya itu sebagai tujuan akhir. Ini yang berbahaya. Dia misalnya ingin, saya harus jadi rektor misalnya. Maka rektor itu adalah tujuan akhirnya. Ketika itu tidak dicapainya, maka muncullah hasud. Nah, ketika dia mencapainya juga berbahaya. Karena apa? Karena dia akan merasa, oh inilah kesempatanku untuk ya membalikkan modal. Begitu juga kalau seseorang itu punya penyakit hati di dalam dirinya dari sifat hasud, iri dan dengki ini, ya berhasil atau tidak berhasil sama saja bagi dirinya. Artinya berhasil pun dia berbahaya, dan ketika dia tidak berhasil lebih berbahaya lagi. Ini termasuk orang yang fasik lah begitu. Iya, dan ini bisa membawa kepada keluar daripada nikmat Allah. Bagaimana mengenyahkan Ustaz, biar sirna model-model orang kayak gini kan gitu? Iya, orang yang disirna tetap dia makhluk Allah, dia makhluk juga Allah yang paling yang bisa menghakimi hanya Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya bagaimana diarahkan? Potensi yang ada ini mungkin hasud itu salah. Tetapi Allah mengatakan di sisi lain, yang hasud yang salah ini arahkan kepada hal yang positif. Fastabiqul khairat. Kalau misalnya Anda melihat orang lain berhasil dan kemudian tidak ada rasa iri, tidak ada kompetisi, pasti ada timbul rasa iri. Tetapi yang elegan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan kemudian orang yang berhasil tadi Anda preteli sehingga dia jatuh. Nah, itulah bukan fastabiqul khairat tadi. Jadi di sini sangat baik ketika kita memiliki naluri bakat untuk memiliki rasa iri. Allah mengatakan, Nabi berkata, la hasada illa fi isnain, kan gitu. Tidak boleh dengki kecuali dua hal. Orang yang dapat ilmu dan kemudian dia mengajarkannya. Berlomba-lomba mengajar ilmu bagus. Dapat harta dan disedekahkan, berlomba-lomba bersedekah bagus. Jadi bukan berlomba-lomba mengumpulkan hartanya yang perlu diirikan. Tetapi Abu Bakar dan Umar pernah melakukan itu. Umar iri melihat Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya. Dan Umar pun berkata, aku cuma sedekahkan separuh dari hartaku. Tapi Nabi, kalau engkau perlu mas separuh yang lagi yang masih ada, aku siap menyedekahkan semuanya. Luar biasa. Nah, jadi kembali kepada bagaimana meluruskan tadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan di ayat 48. Amanu faman amana wa aslaha. Iman dan beramal. Iman, keyakinan yang penuh pada Allah menimbulkan sedekah yang maksimal. Iman yang penuh, yang kuat kepada Allah menimbulkan keikhlasan yang maksimal. Sehingga apa? Sehingga dia memberikan ilmu tanpa aling-aling. Apakah hari ini berisi amplop atau tidak? Karena apa? Karena memang dia melihat bagaimana masyarakat sangat butuh kepada ilmu pengetahuan. Wawasan yang besar terhadap keagungan Islam. Kadang-kadang ada seperti kita sering lihat, karena memang upah itu menjadi target, sehingga terkadang ada ceramah itu sampai harus memojokkan ustadz yang lain. Betul. Fikih terlalu ditekankan sehingga akhirnya masyarakat terkotak-kotak. Masyarakat perlu pencerahan. Perlu hidup lebih bahagia. Bahagia, kedamaian adalah dasar dari agama ini. Namanya juga Islam. Islam artinya salam. Tetapi bagaimana kok dijadikan Islam yang salam ini berpecah-pecah, berkotak-kotak? Ini seharusnya kita yang berwawasan, iri melihat kedamaian yang diagungkan oleh Islam sehingga kita mengambil bagian dalam kedamaian dan kebahagiaan itu. Iya, jelas sekali apa yang dipaparkan. Ayat ini memberikan kontribusi sama kita di mana setiap kita harus meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan bagi kita dalam artian yaitu kita harus selalu berjalan dalam manhaj Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita adalah dai dalam kehidupan kita, berjalanlah dan kita harus iri dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Kebaikan. Jangan kita iri kepada orang yang diberikan Allah kelebihan. Apa yang telah disampaikan ini moga bermanfaat bagi kami pribadi. Saya Muhammad Syafiar, Ustaz Zainal dengan Ustaz Ardiansa mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.